siapa yang tertulis di hatiku. Kala ku bertemu pertama denganmu, dalam hidup dan dalam mimpi, seperti pasti walau hati selalu sepi. Selembar harapan yang tertulis di hati kini menjadi kenyataan dalam hidupku. Bukan impian hayalan diriku, karena engkau telah jadi milikku. Bukan.